Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ini? Apakah menyentuh rambut, gigi dan kuku membatalkan wudu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, membatalkan wudu itu ketika bersentuhan dengan kulit. Kulit ketemu dengan kulit. Nah, berarti kulit ketemu dengan kulit. Kalau cuma bersentuhan baju dengan kulit tidak batal. Jadi syaratnya harus ketemu langsung kulit dengan kulit, maka batal. Maka selain kulit tidak batal. Seperti rambut, gigi dan kuku tidak membatalkan wudu. Karena apa? Bukan bagianku kulit. Oleh karenanya, ya kalau rambut memegang rambut tidak batal. Memegang gigi tidak batal, memegang kuku tidak batal. Maka kalau mau salaman sama perempuan, biar tidak batal wudunya, kuku sama kuku. Tidak batal. Kalau mau, tapi dosa tetap dosa. Karena nama memperbolehkan ya. Dosa karena bukan mahram, tapi tidak membatalkan wudu. Kalau ada perempuan mau tenggelam, dulu guru saya Ismail kasih contoh. Ada perempuan tenggelam, biar apa namanya, minta tolong. Tolong saya yang mau tenggelam, tapi mau sholat. Ya biar tidak batal wudunya gimana? Ya rambutnya ditarik. Rambutnya sama giginya ditarik, tidak membatalkan wudu. Kalau tega ya. Tapi itu, ya kalau apa namanya orang tenggelam darurat ya wajib diselamatkan. Tapi ini perempuan bukan mahram, nyentuhnya batal wudu itu nanti dulu. Wajib kamu. Paham? Ya kalau tidak bisa mati nanti. Selamatkan dulu. Ya. Tapi batal wudu ya wudu lagi. Dosa tidak? Tidak, karena darurat, kecuali tidak darurat. Darurat itu seperti tadi tenggelam atau kebakaran di dalam rumah perempuan harus diselamatkan. Jika tidak, ini darurat. Itu pertanyaan. Jadi menyentuh rambut, gigi dan kuku tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.